Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk kembali bermajelis di penghujung bulan Ramadan di hari yang ke-28 dari Ramadan tahun 1441 Hijriah. Pada pertemuan kali ini kita akan mengingatkan di antara adat atau perkara-perkara yang semestinya kita lakukan untuk memanfaatkan sisa-sisa umur kita di bulan Ramadan. Disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada beliau tentang apa yang disyariatkan untuk dibaca di malam-malam yang diharapkan seorang mendapatkan malam qadar, maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan irsyad, memberikan bimbingan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Naam. Allahumma ya Allah innaka afuwun. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang memiliki nama Al-Afu. Al-Afu adalah nama Allah. Zat yang Maha memberikan ampunan, maaf. Tuhibbul afwa, Engkau adalah zat yang suka dengan pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku, ampunilah aku. Baik. Ini bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ya untuk dibaca di akhir-akhir bulan Ramadan. Fa yustafadu min hadzal hadis, maka diambil satu faedah dari hadis ini, bahwasanya di antara adab ya atau perkara yang disyariatkan di akhir bulan Ramadan ya, dan kita akan memasuki malam yang ke-29 dan ini termasuk malam-malam yang ya diharapkan, yang paling diharapkan malam qadar di malam-malam ganjil ya, untuk memperbanyak doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah. Dan sesungguhnya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, diampuninya kita dari dosa, dimaafkannya kita dari kesalahan, itu adalah kebaikan yang sangat besar. Nah. Kebaikan yang sangat besar. Ketika seorang diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, artinya dia akan masuk ke dalam jannah. Dimudahkan jalannya menuju jannah. Nah. Dan juga di sini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ada perkara yang sangat penting. Juga perlu kita perhatikan bahwasanya ya, ketika di akhir-akhir bulan Ramadan kita diperintahkan untuk memperbanyak doa ini, memohon ampunan, Maka seperti itulah kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayat beliau untuk memperbanyak istighfar. Kita dapatkan bahwasanya di akhir-akhir hayat Nabi alaihi salatu wasallam ya, beliau diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nasr, Allah mengatakan إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Nah, ayat ini atau surah ini, suratul Nasr, turun di akhir-akhir hayat Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan sebagian sahabat memahami bahwasanya turunnya ayat ini adalah pertanda sudah sangat dekatnya wafat Nabi alaihi salatu wassalam. Lamma nazalat hadhihi surah, ketika turun surat ini dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, baka Abu Bakr As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menangis mendengar bacaan surat ini. Nah, menangis beliau. Baik. Padahal secara lahiriah isi ayat adalah kabar gembira. Ya, tetapi menangis Abu Bakar As-Siddiq. Hadza li fiqhihi. Ini karena fikihnya beliau, dalamnya ilmu beliau. Ayat ini berisi berita gembira, kabar gembira. Naam, idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan juga kemenangan. Fathu Makkah, diberi kemenangan-kemenangan yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya kemenangan, manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong, kabilah demi kabilah, kampung demi kampung masuk ke dalam agama Islam. Waraaitan nas, dan kamu melihat manusia, mereka masuk ke dalam agama Islam, agama Allah, yadkhuluna fi dinillahi, mereka masuk ke dalam agama Allah afwajan, ya, berbondong-bondong. Nah, kabar gembira, orang senang, ya, bergembira. Sahabat mendengar ini bergembira, berbahagia. Dan memang ini nikmat yang harus disyukuri. Seorang berbahagia, yafrahul mu'minun, kaum mu'minun berbahagia. Namun di tengah kebahagiaan itu Abu Bakar menangis. Ya faham, beliau faham. Ya. Bahwasanya ini ayat, ini surah adalah kabar dari Allah an qurbi ajalir rasul alaihi salatu wassalam, tentang dekatnya ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabata, maka beliau pun menangis. Dan memang demikian. Apa yang Allah perintahkan kepada nabinya alaihi salatu wasallam di akhir-akhir hayat beliau, ya, di saat kemenangan, di saat ya Allah memberikan futuhat al-fath, kemenangan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, fasabbih, maka bertasbihlah, sucikanlah Rabbmu, fasabbih bismi rabbika, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka sucikanlah Allah, pujilah Allah, dan minta ampunlah engkau kepada Allah. Wastaghfir, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk meminta ampunan kepada Allah di akhir hayat Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, dan ini semisal dengan perintah Nabi, bimbingan Nabi kepada Aisyah untuk mempertanyakan mohon ampun kepada Allah di akhir Ramadan dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, maka ini di antara adab ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan perkara yang kita mari memanfaatkan akhir-akhir bulan Ramadan ini, memperbanyak meminta ampun, memperbanyak istighfar kepada Allah. Ya. Memperbanyak doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di malam-malam hari ketika kita berharap untuk mendapatkan malam qadar, berbanyak doa ini. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Kemudian di antara adab yang hendaknya kita lakukan di akhir Ramadan, baik kita sambung perbuatan baik dengan kebaikan. Janganlah dengan berakhirnya Ramadan kemudian berakhir pula amalan-amalan saleh. Janganlah dengan berakhirnya Ramadan semakin seorang tidak berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetap berusaha istiqamah di atas taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa min rahmatillah wa fadlih, di antara rahmat Allah, di antara kasih sayang Allah, ya, dengan berakhirnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala ya menyiapkan dan membuka pintu-pintu kebaikan yang lain yang sangat banyak. Amalan-amalan soleh yang terus berlanjut. Nah, berakhirnya bulan Ramadan dengan tenggelamnya matahari di hari yang terakhir bulan Ramadan, ya, yufrad 'alal muslimi zakatul fitr. Yufrad 'alal muslimi zakatul fitr. Diwajibkan atas kaum muslimin zakatul fitr di akhir bulan Ramadan. Nah, di samping memiliki faedah ya, tuhratan lis-shaim itu membersihkan ya orang-orang yang berpuasa, nah, puasa mereka minallahi warrafas, dari ucapan-ucapan yang kotor, dari hal-hal yang tidak pas, tidak baik. Nah, juga untuk makan bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, zakatul fitr untuk fuqara wal masakin. Nah, untuk fuqara wal masakin. Fajtahidu, maka sungguh-sungguhlah kita di dalam akhir bulan Ramadan ini untuk mengeluarkan zakatul fitr dan harus serius di dalam melaksanakannya sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, jangan karena akhir bulan Ramadan kemudian serampangan di dalam melakukan ibadah zakatul fitr ini. Nah, kalau mau dititipkan melalui panitia, panitia yang bertanggung jawab, ya, yang membagi pada waktunya, ya, bukan panitia yang tidak bertanggung jawab. Sebagian panitia ada yang tidak membagikan, ya, sampai selesai sholat Id tidak dibagikan. Sebagian disimpan, ya, dijadikan uang, kemudian digunakan untuk usaha. Apa alasannya? Katanya biar ekonomi umat meningkat. Ada yang seperti itu. Tidak dibagikan, tapi dijadikan uang, dijadikan sebagai modal usaha. Dengan dalih, ini juga untuk maslahat fuqara wal masakin. Nah, panitia-panitia yang seperti ini kita jangan berikan kepada mereka. Ya. Bawa makanan pokok sendiri, sampaikan kepada fuqara wal masakin. Kalau antum yakin dengan panitia, titipkan panitia. Ya. Untuk menyampaikan kepada fuqara wal masakin. Nah, wabillahi itu. Kemudian ikhwatil kiram rahimahun rahimahumullah, setelah bulan Ramadan masuk bulan Syawal. Hadza min fadlillah, termasuk di antara keutamaan dari Allah wa rahmatih. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kebaikan ya berupa ibadah siam. Siam sittin Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah wa kadzalika Ahmad fi musnadih. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Nabi bersabda yang maknanya kurang lebih, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahr aw kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang berpuasa ya di bulan Ramadan kemudian ya, dia ikutkan setelah itu dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Pahala yang besar seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Nah, bagi wanita yang memiliki hutang puasa, tunaikan dulu hutangnya. Nah, baik, hadza 'alal qaul, menurut pendapat sebagian para ulama, dan ini tentunya lebih hati-hati dan lebih sesuai dengan nas hadis. Tunaikan hutangnya dulu. Hutang 6 hari misalnya, tunaikan hutangnya 6 hari kemudian lakukan siam di bulan Syawal 6 hari. Bisa di awalnya, bisa di tengah, bisa di akhir. Tidak harus berturut-turut. Yang jelas sitan min Syawal. Nah, Baik, ini yang kedua yang perlu kita ingatkan, ya, di antara adab ya, di akhir bulan Ramadan ini hendaknya kita berazam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus melanjutkan sair, melanjutkan perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla. Melanjutkan untuk berijtihad bersungguh-sungguh. Nah. Dan khusus untuk hari ini ma'asyiral ikhwah, yaum tasi' 20, masuk pada malam 29. Ijtihad bersungguh-sungguhlah. Nah, kita masih berada di rumah, ya, tidak beriktikaf di masa-masa pandemi corona ini. Juga ta'atan li waliyil amr, sebagai bentuk ketaatan kepada waliyul amr. Nah, kesempatan untuk mendapatkan malam qadar juga, ya, bagi orang-orang yang di rumah, bukan hanya orang-orang beriktikaf. Di rumah perbanyak amalan sholat. Kalau bisa, ya, bangun semalam suntuk, alhamdulillah. Kalau memang mampu, kalau tidak, ya bekerja sama antara suami istri. Capek, kamu istirahat dulu, saya bangun baca Quran. Gantian saya pusing, saya ngantuk, saya tidur, kamu bangun. Nah, terus ya jidahit, bersungguh-sungguh. Nah, bi anwa al-ibadah, dengan berbagai macam ibadah. Membaca Al-Quran, sampai baca Al-Quran, baca majalah, syariah, ilmu dibaca. Nah, taib, sampai lagi yang lain, sholat sunnah. Sampai lagi zikir mutlak, memperbanyak sholawat dan salam atas Nabi, memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik. Perbanyak doa terlebih sepertiga malam yang terakhir, sepertiga malam yang terakhir. Waktu nuzul Rabb jalla wa ala, waktu turunnya Allah azza wa jalla ke langit dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit, ya, dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala menyeru, man yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan. Man yastaghfiru li fa aghfiralah, siapa yang minta ampun kepadaku aku akan ampuni dia. Nah, manfaatkan waktu untuk banyak berdoa kepada Allah. Dan termasuk di antara perkara yang penting untuk diingatkan kepada seluruh kaum muslimin, jangan hanya mendoakan dirinya sendiri. Doakan orang lain. Doakan anaknya, doakan istrinya, doakan teman-teman dekatnya, doakan kerabatnya, ya. Doakan orang-orang yang sudah meninggal, bapaknya, ibunya. Nah, doakan penguasa untuk mendapatkan taufik. Wabillahi taufiq. Dan mendoakan saudara kita itu memiliki asar yang thayyib, memiliki pengaruh yang besar. Nah, di dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan bahwasanya ada malaikat Allah azza wajalla yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada seorang hamba mendoakan saudaranya, ya, di dhahril ghaib, dalam keadaan saudaranya tidak tahu. Maka ada malaikat yang mengaminkan, amin walaka misluhu, amin, semoga Allah mengabulkan doamu, walaka misluhu, dan juga engkau semoga mendapatkan yang semisal. Orang lama tidak punya anak, baik, dia juga lihat saudaranya lama tidak punya anak, doakan saudaranya. Nah, ya Allah, mudahkanlah saudaraku untuk mendapatkan keturunan yang baik, keturunan yang soleh. Jadikanlah anak-anaknya sebagai para ulama, jadikanlah anak-anak mereka atau anak-anaknya nanti, ya, menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi agama ini. Ada malaikat yang mengatakan amin, semoga Allah kabulkan doamu, wala kamitslu, dan semoga engkau mendapatkan yang semisal. Jadi didoakan oleh malaikat. Didoakan oleh malaikat. Dan malaikat adalah muqarrabun, makhluk yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya, ya, hati-hati orang yang berdoa mendoakan saudaranya bersih berarti. Nah, dia mendoakan saudaranya bersih dari hasad, dari al-ghil. Nah, jadi bukan hanya mendoakan untuk diri sendiri, doakan juga orang lain. Adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, beliau berdoa untuk dirinya dan juga untuk keluarganya, anak-anaknya. Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni, ya Allah, jauhkanlah aku wa baniya dan anak-anakku an na'budal asnam, dari menyembah asnam, berhala-berhala. Jauhkanlah aku dari kesyirikan, ya Allah, dan anak-anakku jauhkanlah dari kesyirikan. Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Demikian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ij'alni muqimas shalah, ya Allah, jadikanlah aku sebagai hamba-Mu yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, dan juga anak-anakku, ya Allah, jadikanlah mereka menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, wahai Rabb kami, Engkau adalah zat yang mengabulkan doa. Nah, doa untuk dirinya dan juga doa untuk apa namanya orang lain. Nah, kita berharap semoga waktu yang tersisa ini dari bulan Ramadan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, tapi tidak ada kata terlambat. Betul, kemarin mungkin kita banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah, tidak banyak syukur. Nah, sholat tarawih tidak pernah dilakukan. Puasa juga banyak tidurnya daripada banyak ibadahnya. Misal, baik, tapi masih ada waktu. Masih ada waktu. Yaum satu hari, yaumain dua hari. Nah, manfaatkan dua hari ini dengan kebaikan, semoga ditutup dengan kebaikan. Dan amalan itu tergantung dari akhirnya. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung dari akhir. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan yang menimpa orang yang masuk bulan Ramadan namun tidak diampuni. Maka banyaklah minta ampun di akhir-akhir bulan Ramadan ini agar kita termasuk orang-orang yang maghfurun lah, diampuni. Waktu saat Nabi naik ke atas mimbar, kemudian tiba-tiba Nabi mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, gila ya Rasulullah, gila. Gila dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ala madza tu'minu? Atas apa engkau mengaminkan? Demikian kurang lebih. Maka Nabi mengatakan, di antaranya, ya, taib, celaka. Celaka seorang yang dia mendapatkan bulan Ramadan, namun dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni. Itu akan kecelakaan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian yang lain, celaka orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu di antara keduanya, namun dia tidak diampuni, tidak masuk dalam jannah. Kemudian juga yang ketiga, celaka orang yang disebutkan namanya Rasul, namun dia tidak bersolawat. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kerugian. Dan mari kita manfaatkan akhir Ramadan ini dengan ya adab-adab yang ya sebagai yang telah kita dengar dari apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Naqtafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.